Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taku rabbakum alladhi khalakakum min nasu wahidah wa khalaka minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaku alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhaladhina amanu attaku allaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. عَادَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. وقال الشيخ شيخ الإسلام عبد الحليم بن سلام ابن تيمية رحمه تعالى في كتاب العمودية, والذي ذكره الشيخ رحمه تعالى هو الذي أمر الله به ورسوله, ولكن كثيرا من الرجال غلطوا فيه. Kemudian saya menjelaskan yang mana yang Allah perintahkan ataupun yang Rasulnya, tentang at-tahqiq bit-tauhid. Walakin kathiran minar rijal ghalatu fih. Ini perkara tentang al-qadar, ya, takdir. Jadi ada orang yang mereka keliru tentang memahami takdir. Fa innam qad yashhadun ma yuqaddar ala ahadi min al-ma'asi wa dhunub. Maka sungguhnya ya, mereka ya, yashaduna man yuqaddar ala ahadihi min al-ma'asi. Jadi ketika mereka terjatuh kepada kemaksiatan, ya, mereka menggantungkan bahwa ini adalah takdir. Ketika berbuat syirik, berbuat kufur, ya, atau berbuat dosa yang lain. Aw ma yaqdir 'ala an-nas min dalika bal min al-kufr. Justru hal ini adalah bentuk kekufuran. Jadi tidak boleh seorang ketika dia melakukan suatu kemaksiatan, ini sudah takdir. Ya. Dia berbuat zina, dia berbuat syirik, menyembah berhala dan sebagainya. Jadi istilahnya mereka itu pasrah. Wa syaduna anna hadza jarin bimasyiatillah. Bahwasanya perbuatan dosa yang dilakukan itu memang kehendak Allah. Wa qada'ihi wa qadari. Ya, sudah ditentukan, sudah ditakdirkan, sudah ditetapkan Allah. Dakhil fi hukmi rububiyyatihi, berarti masuk ke rububiyahnya Allah. Ya. Perbuatan Allah. Wa muqtada masyiah. Fa yadunnuna al-istislam lidzalik. Bahwasanya dengan istislam, berlepas diri, artinya pasrah. Lidzalik wa muwafaqatu wa ridha bihi, dan ridho terhadap apa yang sudah ada padanya dari perbuatan dosa dan kekufuran. Wa nadzalik dinan wa tariqan wa ibadah. Ini sama seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Orang musyrikin alladzina qalu lau syaa Allahu ma asyrakna. Kalau seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan berbuat syirik. Wala abauna. Demikian juga nenek moyang kami tidak akan berbuat syirik. Wala haramna min syirik. Dan kami juga tidak akan mengharamkan sesuatu. Wa qalu anut'imal lahu yasha'u Allah atama. Apakah kami pantas untuk memberikan makan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, telah memberikan makan kepadanya. Lau syaa'ur rahman ma 'abadnahum. Kalau seandainya Allah menghendaki, Ar-Rahman, ini nama Allah, tentunya kami tidak akan menyembah malaikat. Tidak akan menyembah mereka. Nah, itu menggantungkan dirinya al-istislam bitakdir, termasuk perbuatan yang keliru, ghalat. Ghalatu fi dzalik, bahkan ini juga termasuk bentuk apa? Minal kufri. Minal, tentang kekufuran. Walau hadu la'alimu anal qadar. Kalau seandainya mereka mengetahui kemudian diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anal qadar amarana an narda bihi wa naswin ala mujibihi fil masa'ib. Jadi kita menerima dan ridha terhadap takdir dan bersabar, wajib di atasnya bersabar ketika mendapatkan atau mendapati musibah. Nah, tusibuna kal faqr wal marad, seperti kekurangan harta, miskin, fakir, wal marad, sakit, wal khawf, rasa takut. Qala Allah Ta'ala ma asaba min musibatin illa bi'idnillah. Tidaklah suatu musibah yang menimpa seorang kecuali itu adalah izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tentunya orang-orang yang beriman kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk pada hatinya. Qala ba'du salaf huwa ar-rajul tusibu al-musibah. Kemudian sebagian salaf, ya, a'immat as-salaf, mereka mengatakan ar-rajul tusibu al-musibah fa ya'lam anha min indillah fa yarda wa yuslim. Ya, ketika seorang tertimpa musibah, dia tahu, mengerti bahwasanya itu adalah dari Allah, maka dia ridha, menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidaklah suatu musibah menimpa dirimu ketika di dunia kecuali sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum terwujudnya musibah tersebut. Inna dhalika 'ala Allah yasir, semuanya hal tersebut amat mudah bagi Allah. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. Oleh karena itu janganlah bersedih ketika engkau tidak mendapatkan sesuatu yang kau harapkan, ataupun janganlah engkau bergembira ketika mendapatkan apa yang kau harapkan. Menganggap bahwasanya itu adalah usaha dia sendiri. Nah, ya dan bila. Ini masalah takdir. Ketika seorang menganggap bahwasanya maksiat ataupun dosa, kesyirikan, kekufuran, jangan menggantungkan dengan takdir. Tetap dia berusaha untuk menghindarinya, bertobat kepada Allah. Sedangkan orang yang dia terkena musibah, ya, apakah itu kehilangan harta atau kekurangan harta, rasa sakit, takut, maka ini adalah faya'lam annaha min indillah, maka ketahuilah itu adalah dari sisi Allah. Maka tentunya ridha, harus ridha dan juga yuslim, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis fi sahihain an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ihtajja Adam wa Musa. Di dalam hadis sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menceritakan Adam dan Musa ihtaj, itu berdebat, berselisih. Waqala Musa, kemudian Nabi Musa berkata, anta Adam alladhi khalaqaka Allah biyadih wa nafakha fika min ruhih wa asjada laka malaikah wa 'allamaka asma kull shay. Anta Adam, wa engkau Adam. Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu dari tangannya, kemudian meniupkan ruh. Lalu malaikat bersujud kepadamu atas perintah Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala 'allamaka asma kulli syai, mengajarkan segala nama-nama kepadamu. فَلِمَادَ أَخْرَجْتَنَا وَنَسَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ. Lalu kenapa engkau mengeluarkan kami dari surga? Jadi tidak terima Nabi Musa, kenapa engkau keluar dari surga? فَقَالَ آدَمْ أَنْتَ مُوسَى الذي استفاق الله برسالاته وبكلامه فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق. Lalu Nabi Adam menjawab, wahai Musa, Allah Subhanahu wa taala telah memilihmu dengan risalah-risalahnya dan juga wabikalami, kemudian Allah berbicara denganmu. Apakah engkau mendapati, bukankah engkau mendapati bahwasanya dalika maktuban alaihi qabla an akhla. Jadi hal tersebut sudah tertulis sebelum aku diciptakan. Qala na'am. Lalu Nabi Musa mengakuinya, bahwasanya itu adalah takdir dari Allah. Wa hajja Adam Musa. Maka dengan demikian Adam bisa mengungguli Nabi Musa di dalam hal perdebatan seperti ini. Wa Adam la yahtaj ala Musa bil qadar. Dhanan anna al mudhib yahtaj bil qadar. Dan di sini Nabi Adam bukan berarti ketika dia mengungguli Nabi Musa dalam hal perdebatan itu dengan permasalahan qadar. Ya, karena diketahui bahwasanya orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa, ya, terkadang mereka punya argumen, ya, punya alasan. Ya, karena ini adalah takdir. Fa in hada la yaqulu muslim wala aqil. Maka hal seperti ini tidak pantas, ya, diucapkan oleh seorang muslim ataupun orang yang masih memiliki akal. Walau kana hadza udhran, kalau seandainya hal tersebut dianggap udur, ya, bisa dimaafkan. Lakana udhran li iblis. Tentunya udur ini bisa, ya, terhadap iblis wa qaum Nuh ataupun kaumnya Nuh yang mereka tidak mau beriman kepada Allah, ataupun kaum Hud, wa kull kafir, atau setiap orang kafir. Wala Musa lama Adam aidan li ajli dzam. Fa in Adam qad taba ila rabbi. Bukan berarti Nabi Musa bisa mencela Nabi Adam disebabkan tadi, karena dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam. Karena bahwa inna Adam qad taba. Karena Nabi Adam sendiri sudah bertobat kepada Allah, ila rabbi fajtabahu wa hada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya, telah memberikan petunjuk kepadanya untuk kembali menjalankan syariat Allah. Walakin lam li ajli musibah allati lahaqat bil khathiyah. Walihada qala falimada akhrajtana nafsaka minal jannah. Naam. Tapi hal ini disebabkan karena musibah yang menimpa Nabi Adam. Ia terkecoh dengan ucapan iblis laknatullah untuk memakan agar dia bisa kekal di dalam surga. Kemudian in hada kana maktuban alayhi qabla an akhlaq fa kana al-amal wal musiba al-mutarattab alayhi muqaddara. Maka Nabi Adam alaihi salam, beliau ketika ditanya, kenapa engkau mengeluarkan kami dari surga? Lalu beliau menjawab, bukankah perkara-perkara yang demikian sudah tertulis sebelum aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fa kana al-amal wal musibah. Jadi setiap amalan dan juga musibah itu memang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka wa ma qadara min al-masa'ib yajib al-istislam lahu fa inna min tamam ar-ridha billahi rabbah. Tentunya perkara musibah yang terjadi, ya, wajib untuk mengimaninya, ya, untuk istislam, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, karena ini adalah termasuk kesempurnaan dia terhadap apa yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, dan tamamur ridha, kesempurnaan ridha dia terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Naam. Wa amma dzunub falaisa lil 'abdi ayyudnib. Tentunya ya, dosa yang dilakukan oleh seorang hamba ya, tidak pantas bagi seorang hamba untuk melakukannya pada dasarnya ya. Wa idza adnaba fa 'alaihi, bisa jadi dia karena kejahilannya atau bisa jadi karena hawa nafsunya. Terkadang orang itu sudah paham, sudah mengerti, namun ternyata masih saja bisa melakukan atau masih saja terkecoh. Ya. Bisa jadi apa? Bisa jadi dia karena keboliman ataupun kesombongannya. Ya. Wa idza adnaba fa'alihi ay yastaghfir wa yatub. Maka apabila seseorang terjatuh kepada dosa, maka hendaklah dia istighfar, memohon ampun, bertobat kepada Allah. Wa yatub min sunuf al-ma'ayib wa yasbir 'ala al-masa'ib, dan terus berupaya untuk bertobat kepada Allah. Bahkan dianjurkan untuk setiap hari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun dari segala macam perkara yang mungkin yang kita tidak tahu ada di situ kekeliruan, ada di situ dosa baik yang disengaja ataupun tidak. Bahkan Rasulullah mengajarkan sampai 100 kali. Wa yasbir 'alal masa'ib. Qala ta'ala fasbir inna wa'dallahi haqq wastaghfir li dhanbik, maka bersabarlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu janjinya adalah benar, maka hendaklah engkau memohon ampun terhadap dosa-dosamu. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurkum kaidun syai'a, jika engkau bersabar, jika engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya orang-orang fajir, orang-orang yang ingin melakukan tipu daya, tidak akan bisa memudaratkan atau menyusahkan. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Yang tentu kita terus bersabar. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman, bertakwa, wa in tasbiru wa tattaqu, jika engkau bersabar dan bertakwa, maka sungguh ini adalah amalan atau perkara yang diutamakan. Nah, bahkan innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya orang-orang yang senantiasa bertakwa dan bersabar. Jadi takwa dan sabar. Ketika seorang terkena musibah, wajib bagi untuk bersabar. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan dari segala macam musibah, dikeluarkan dari segala macam kesulitan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Artinya orang yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Dan ini adalah perintah dari Allah untuk senantiasa bertakwa dalam keadaan apapun dan terus bersabar. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan bagi orang yang senantiasa melakukan kebaikan, kebajikan, amal saleh. Nah, tentunya kita mudah-mudahan diberikan kekuatan kekokohan untuk senantiasa bersabar terhadap segala ujian, bertakwa kepada Allah, fattaqullah mastata'tum, semampu kita. Kemudian juga apabila terkena dosa, terjatuh ke dalamnya, wa idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim. Apabila terjatuh kepada dosa, fahisyah, perbuatan yang keji ataupun zalim atau yang lain, maka hendaklah mengingat Allah kembali, beristighfar, mohon ampun. Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang-orang yang senantiasa beristighfar atau bertobat kepadanya. Nah, baik. Kita lanjutkan dengan pelajaran tahsin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.